نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Selanjutnya dari pembahasan kita adalah al-ismul maqsur. Isim maqsur. Apa isim maqsur? Al-ismul maqsur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alif lazimah. Isim maqsur adalah yakni suatu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Iya, sampai di sini toh. Hah? Dan sampai huruf ma'ani. Ada tiga macam. Huruf ma'ani. Nah, kemarin hari Rabu itu belajar. Ketinggalan kan? Nah, oke, sampai sini toh. Si maksur ya. Hah? Nanti kita tanya akhirnya. Kita langsung ya. Oh iya. Isim maqsur adalah apa? Ya, setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Yang di alif jengkong. Mislu al-fata. Al-fata. Al-fata tentunya al-fata. Al-fata adalah isim maqsur. Ya, ini apa? Diakhiri dengan alif lazimah. Mana alifnya? Ya, ini alif setelah ta'in. Itu dinamakan alif lazim. Dan harokat sebelum ya itu masih sifat fathah. Untuk menandai isim maqsur adalah apa? Nah, sebelum alif itu apa sih? Sifat fathah. Ditambahi qoblal alif waktu hatan sebelum alif di fathah. Nah, sini jadi apa ringkasnya, apa kalau isim maktub itu apa? Setiap isim yang diakhiri dengan alif lah lazimah isim maktub. Kemudian selanjutnya al ismul manqus, isim manqus. Ma huwal ismul manqus? Al-ismul manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'ul lazimah al-maqsuru ma qablaha. Jadi isim manqus adalah apa? Setiap isim yang diakhiri dengan ya'ul lazimah, ya'lah lazim. Maqsuratun ma qablaha yang sifat haba yang dikasra apa apa yang sebelum ha ya sebelum ya di oh ya lazimah mati dikasra. Ini kalau isim manqus. Contohnya ba al hadi. Al hadi adalah isim manqus. Kenapa? Diakhiri dengan alif ya lah ya lazimah dan sebelum ya di dikasra. Adapun perbedaan antara isim mankus dan maksur adalah apa? Kalau sebelum isim mankus itu apa? Sebelum akhir di, sebelum ya di kasro. Kalau isim maksur di berfatha. Kenapa? Sama-sama nggak ada titiknya. Untuk membedakan itu, kalau isim maksur di berfatha. Contohnya apa? Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi di sini apa dinamakan isim manfus. Kenapa? Di akhir ya lagi badan sebelum akhir, sebelum ya itu apa sih? Kasro. Kemudian selanjutnya al-ismul ladzi la yansrif. Isim-isim yang tidak bisa di tasrif atau tidak bisa di tanwin. Apa yang dimaksud al-ismul ladzi la yansrif? Al-ismul ladzi la yansrif huwa ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Isim al-ladzi la yansrif adalah apa? Yakni suatu isim yang tidak bisa dimasuki pada isim tersebut apa? At-tanwin. Nah, ini isim la yansrif. Jadi tidak bisa dimasuki tanwin. Jadi huwa ismun, huwa ismul ladzi la yadkhulu alaihi at-tanwin. Tidak masuk padanya itu apa? Tanwin. Mislu Aisyatu. Aisyah, contohnya apa? Aisyatu di sini apa? Dinamakan ismul ladzi la yadkhulu. Kenapa dia tidak bisa di tanwin? Tidak bisa Aisyatun. Terus Fatimatu, Utsman dan yang lainnya. Wa sayati insyaallah tafasilhu, dan akan datang apa? Insyaallah perincian tentang ismul ladzi la yansrif. Bang sini. Jadi apa? Ringkasnya apa? Isim alladzi la yansrif apa? Itu tidak bisa ditanwin. Kalau isim manqus itu apa yang diakhiri dengan ya ulladzi apa? Waqablaha maksurah, dan sebelumnya bahdi maksurah. Kemudian selanjutnya al-bina wal-i'rab. Jadi pembahasan selanjutnya dari kitab al-muyassar adalah al-i'rab dan bina. Jadi bagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, al-i'rab, apa yang dimaksud i'rab? Nah, ini baru akan dijelaskan secara panjang lebar. Al-i'rab wal bina, tentang i'rab dan mabninya suatu kalimat itu. Apa al-i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amil. Jadi al-i'rab yakni i'rab adalah perubahan suatu pada akhir kalimat bisababi dukhulil 'amil. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebab masuknya amil-amil pada kalimat tersebut. Jadi apa? Yang namanya kalau kalimat i'rab nanti apa? Maknanya ini huwa taghyiru awakhiril kalim disababi dukhulil amil. Yakni apa? Dikarenakan apa? Masuknya beberapa amil pada kalimat tersebut. Paham sini? Ini pengertian i'rab. Contohnya biar jelas. Haga talibun. Haga talibun. Ini apa? Kalimatnya apa di? Dhamma. Talibun ya. Haga talibun. Menjadi apa? Ra'aitu taliban. Saya melihat sama seorang murid. Taliban. Al-asul talibun menjadi apa? Taliban. Inilah dinamakan apa? Al-i'rab tadi. Kemudian apa? Marantu bi talibin. Saya melewati seorang talibin. Jadi talibin. Al aslinya apa? Talibin. Menjadilah talibat dan menjadi talibin. Ini nanti dinamakan al-i'rab dari segi apa? Harakat akhir. Kalau namanya i'rab nanti apa? Harus kita pahami apa? Apa yang dimaksud i'rab? Yang dimaksud i'rab adalah wa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil 'amil. Yang dimaksud i'rab atau mu'rab itu apa? Ini. Paham sini? Pada akhir kalimat. Ya. Yang berubah. Ya, pada akhir tak kabilah. Kemudian selanjutnya al-bidah. Apa yang dimaksud dengan bidah? Ya, ini apa? Walutu mu'awahidin kalimi halatan wahidatan. Ya, ini yang ditawarkan bidah adalah huwa lutu mu'awahidin kalimi halatan wahid. Jadi setiap apa? Tetapnya suatu akhir pada kalimat, tetapnya akhir pada kalimat halatan wahidatan, yakni dalam keadaan apa satu segi, walaupun apa dimasuki oleh beberapa a, amin, ini tetap namanya bina itu apa mabniyun, ya dibangun di atas yaitu seperti itu, walaupun apa masuk beberapa kalimat sampai ini, nah, ini al mabni. Mislu contohnya huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Ini kalimat-kalimat ini apa? Semuanya nanti mabni. Huwa. Contohnya apa? Hadza, jaa, hadza. Telah datang ini, seorang ini. Jaa, hadza. Kemudian apa? Ra'aitu hadza. Aku melihat ini. Tetap hadza ya. Kalimatnya apa? Harokatnya tetap haja, tidak berubah. Kemudian apa? Maror subi dihaja, tetap haja. Ini namanya mabni. Ini apa? Tetapnya akhir pada suatu kalimat dikarenakan awal apa? Halatan wahidalan. Ini dalam keadaan satu segi. Paham sini? Kemudian aqsamul i'rab, yakni pembagian i'rab. Telah menjelaskan apa itu i'rab atau mu'rab. Kemudian apa? Dia membagi. Yakni i'rab. Pembagian i'rab ada empat. Yakni raf'un. Yakni raf'un. Wa nasbun, nasab. Khafdun. Yakni jar. Khafd itu apa? Jar, maksudnya khafd adalah jar. Kemudian jazmun, yakni jazm. Ini kalimat rafa, apa? Apa pembagian dari i'rab adalah rafa, nasab, khafd dan majzum. Ada empat. Terus inda qawlihi rafun, yakni makna dari rafa adalah fil logah, yakni secara bahasa al-ulu wal-irtifa, yakni apa? Maknanya apa? Tinggi dan terangkat, makna rafa. Tinggi dan terangkat. Wa amma fil istilah, adapun secara istilah nahwu, yakni apa? Yakni perubahan yang dikhususkan bagi alamat dhamma atau pengganti dari dhamma, yakni apa? Suatu perubahan yang khusus, suatu tanda yang khusus, yakni apa? Dhamma. Yakni tandanya itu apa? Dhamma. Kalau yang namanya rofa itu apa? Dhamma atau pengganti dari dhamma. Ini apa? Dhamma atau dhamma? Dhamma yang gini tuh. Baitun, baitun tuh di dhamma. Ini alamat dari rofa, ini apa di dhamma. Kalau bahasa Indonesia apa? Dhamma apa? Ini dhamma. Marfu' kalau rafa' adalah di dhamma atau pengganti dari dhamma. Pengganti dari dhamma nanti apa? Nanti isim mutanna. Itu marfu'nya apa? Nanti rafa'nya dengan bukan dengan dhamma, tapi dengan alif. Ini yang dinamakan apa? Pengganti dari dhamma. Paham? Hah? Paham ya? Enggak paham. Pengganti doma itu alif, seperti pada isim musanna. Contohnya apa? Baitun, baitun itu satu toh, satu mufrad, namanya mufrad. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan doma. Nah, ini baitun. Kemudian apa? Kalau pengganti yang dari doma adalah apa? Contohnya seperti isim musanna. Apa? Baitani, baitani di sini apa? Nanti kedudukan dia al-baitani itu marfu, yakni rofa. Apa tanda rofa ya? Yakni dengan alif, jika dengan domba. Ini yang dinamakan apa? Pengganti dari domba. Paham sih? Yang menentukan rofa atau bukan itu katanya itu? Atau? Sesuai nanti amil yang menuntut dia. Kalau apa? Ja'a Muhammadun. Muhammad kan rafa ya. Muhammadun rafa itu. Sebagai apa dia rafa? Marfu'. Sebagai fa'il. Nanti pembahasan tentang apa? Marfu'at. Kalau tentang yang rafa isim-isim marfu', yakni isim yang di rafa ada 6. Iman dengan fa'il atau sebagai naibul fa'il, atau nanti bisa sebagai apa? Mubtada atau khobar, atau sebagai isim inna, isim kana, khobar inna, dan tawabi. Tawabi itu ya marfu. Jadi apa? Kalau yang rofa marfu itu apa? Yaitu yang domai. Ini domai. Adapun kedudukannya dalam i'rab nanti apa? Tergantung dia amil yang menuntut ya. Nanti. Ini kalimat apa? Rofa. Ya, ini secara bahasa adalah al-ulu al-irtifa. Ya, ini dia terangkat di atas al-irtifa. Tinggi dan terangkat. Kalau kita istilah nahu ya, apa? Ya, ini sebagai tanda alamat dhamma. Ya, ini dhamma ini. Atau pengganti dari dhamma. Terus an-nasab, nasbun, makna nasab fil lughah, yakni secara bahasa adalah apa? Al-istiwa wal istiqamah, yakni tetap. Istiwa yakni bersemayam, yakni apa? Artinya apa? Secara bahasanya apa? Ya, di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Istiwa wal istiqamah. Istiqomah itu kan apa? Tetap menetapi pada suatu tempatnya ya. Istiqomah terus menerus pada tempat itu. Ini makna istiqomah. Istiwa ya. Soalnya sudah dipahami ya. Istiwa ya. Ini sama. Istiwa itu ya sama dengan istiqomah. Ini apa? Menetapi pada tempatnya. Ya, ini senantiasa di situ lah. Pertengahan. Ini istiwa wa istiqamah. Adapun kalau istiwa wa fil istilah dalam istilah nahwu adalah apa? Yakni dia sebagai alamat fathah. Alamatuhu al-fathah wa manabah anha. Yakni dia sebagai alamat fathah atau pengganti dari fathah. Ini apa? Makna al-nasbu. Ini alamatnya apa? Dengan alamat fathah atau pengganti dari fathah. Contohnya apa? Baitan. Baitan ini apa? Di fathah ya. Ini fathah. Kalau fil lughah namanya apa? Al-istiwa wal-istiqamah. Fathah itu dinamakan apa? Nasab itu apa? Dinamakan istiwa wal-istiqamah. Kalau secara apa? Istilah itu fathah. Nasab itu apa? Di fathah. Atau mengganti dari fathah. Apa mengganti dari fathah? Di antaranya apa? Ya. Seperti pada isim musanna. Isim musanna yang menunjukkan dua. Zaitun, aslinya apa? Zaitun, marfu. Kemudian apa? Maksudnya apa? Dengan tanwin, dengan apa? Fathah. Kalau yang ini Baitun, aslinya kan Baitun ya, rofaknya Baitun. Kemudian apa? Nasabnya apa? Zaitan. Kalau isim musanna apa? Maksudnya dengan rofaknya dengan apa? Zaitan, ini dengan alif. Nah, maksudnya, nasabnya dengan ya, Zaitan ini. Ya, Zaitan ini. Ini adalah isim musanna yang mansub. Ya, ini apa? Pengganti dari fathah. Maksudnya dengan ya, pengganti dari fathah. Insyaallah akan dijelaskan lagi di tentang apa? Al-asma al-mu'rabat wa alamati i'rabiha. Dan lanjutnya al-hafdu, yakni hafaz. Wafil lughah at-tasaful, yakni di bawah, asfal. Asfal. Jadi kalau ingin ingat-ingat hafaz atau jar itu apa? Ingat asfal. Ini secara bahasa asfal. Jadi di bawah. Wafil istilah, yakni apa? Alamatul kasri wa mana ba'amha, yakni dia sebagai alamat kasrah, alamat kasrah atau pengganti dari kasrah, pengganti dari kasrah. Contohnya apa? Baitin. Baitin di sini apa? Majrur, yakni khafad. Pengganti dari kasrah apa? Sama tadi, ya pada isim musanna. Kemudian apa? Al-jazmu. Yang selanjutnya dari pembelian i'rab adalah al-jazmu. Apa yang dimaksud jazam? Al-jazmu fil lughah al-qata, yakni terputus, bunder lah maksudnya, terputus, tidak nyambung. Al-qata. Yakni terputus, makna fil lughah yakni terputus. Wa fil istilah, yakni perubahan yang khusus, yakni bagi alamat as-sukun, yakni sukun. Bundar, sukun itu bagi bundar itu. Paham, sukun paham toh? Itu sukun. Yakni terputus. Atau pengganti dari sukun tersebut. Ini al-jazmu. Contohnya apa? Lam yaktub. Lam yaktub. Ini di jazm namanya. Halamannya apa? Dengan sukun itu. Jazmnya dengan sukun di atas ba. Lihat kut la tajlis. Ini di sukun. Kemudian qalil asma'i min dzalika ar-rafu wan nasbu wal hafdu wala jazma fiha. Dan alamat i'rab bagi isim itu hanya ada apa? Ar-rafu, rafa. Wan nasbu dan nasab. Ini bagi isim ya. Qalil asma'i min dzalika, yakni tentang i'rab tadi, itu hanya ada apa? Ini ar-rafu satu, wan-nasbu dua, wal-hafdu tiga. Hanya ada tiga. Wala jazma fiha, dan tidak ada apa? Jazm pada al-ismu. Hal ini. Jadi i'rab pada isim itu hanya ada tiga, yakni rafa, nasab dan hafaz. Dan tidak ada jazm. Kemudian walil af'ai min dzalika, yakni untuk fiil dari yang demikian itu tentang al-i'rab adalah apa? Ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdhu fiha. Nah, ini kebalikan dari isim. Isim itu pakai mafrad, maka apa? Fiil tidak pakai. Pakai marah, pakai jah, jazam. Kalau fiil apa? Pakai al-jazmu. Jadi kalau i'rab pada fi'il itu hanya ada tiga. Begitu juga pada al-ismu. Ya, ini apa? Al-ismu, rafa, nasab, dan mafa. Sanksi. Bisa dipahami ya? Kalau untuk fi'il tadi? Ada tiga juga. Rafa, nasab, dan jazam. Ini pada kemudian al-ismu al-mabni wal-mu'rab. Isim itu apa? Ada salahnya nanti mabni dan ada salahnya isim mu'rab. Nah, isim yang mu'rab itu ya ini apa? Isim mu'rab adalah apa? Dia yang bisa berubah harakat akhirnya apa? Marfu', mansub, majrur itu. Nah, ada tiga mu'rab itu. Yakni marfu'un. Yang pertama marfu', mansub, kemudian mansub. Ini isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Yang bisa berubah harakat akhirnya. Bagaimana yang telah kita sebutkan tadi? Yakni bisa marfu', mansub, dan majrur. Zahir. Kalau mu'rab itu apa? Kelihatan perubahannya itu kelihatan mu'rab juga jelas nampak. Paham sini? Contohnya apa? Kitabun maradun menjadi apa? Kitaban maradun menjadi kitabin maradin. Ini namanya apa? Al-mu'rab. Apa yang dimaksud isim mabni? Al-ismul mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Yani isim mabni adalah apa-apa yang tidak bisa berubah harakat akhirnya dikarenakan apa? Masuknya amil pada kalimat tersebut. Ada akhir kalimat tersebut. Mislu darasa hadza. Dia seorang laki-laki mempelajari ini. Ra'aitu hadza. Saya melihat ini. Marartu bi hadza. Saya melewati ini. Tetap hadza. Kemudian isim mu'rab. Isim mu'rab adalah huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Apa-apa yang bisa berubah harakat akhirnya dikarenakan apa? Maksudnya amil. Ini isimnya mu'rab. Mislu ja'a rajulun. Ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Rajulun ini marfu. I'rabnya marfu'un. Apa alamat marfu'nya? Yakni dhamma sebagai fa'il. Ra'aitu rajulan. Rajulan adalah mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah. Marartu bi rajulin. Saya melewati seseorang rajulin. Rajulin di sini apa? Majrur. Apa tanda majrurnya? Fathah. Jadi mesti walaupun masuk amin tidak berubah. Harokannya enggak berubah. Tapi nanti di sana ada i'rabnya. I'rabnya apa? Bagaimana yang kita sebutkan kemarin? Yakni apa? Fi mahalli rafin, yakni dia menempati tempat kedudukannya rafa. Jadi kalau dia sebagai fa'il nanti apa? Di i'rab apa? Fi mahalli rafin. Paham? Enggak kalau itu masih. Iya. Bisa berubah juga. Kalau harokannya enggak berubah. Ini kan gua ma ya, kalau ya ro mala ya taghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amin. Ini kan apa? Dia tidak bisa merubah harokat akhirnya walaupun apa? Disebabkan masuknya amin. Jadi dia tidak bisa berubah walaupun di mana aja tempat. Tetap kalau hadar ya tetap hadar. Tapi apa? Nanti kalau dia dituntut amilnya marfu, maka kita apa? Kita katakan fi mahalli rafin. Dia menempati tempatnya ketujuh. Dalamnya apa? Rof, rofa, lam. Tapi tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Tetap apa? Ja'aha haza. Haza di sini apa? Sebagai fa'il apa? Fi mahalli rafin. Dia menempati tempatnya yang rofa. Lam ya. Amelnya jarosa. Amelnya jarosa. Amel itu yang ini, yang ngerjain dia lah. Ya. Yang nyuruh. Jadi apa ya? Amel subjek. Fiil. Kemudian apa? Fiil fa'il. Kalau fa'il itu apa? Objek atau subjek? Kalau objek maf'ul ya? Objek. Nah, misalnya contohnya, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammad adalah pelakunya yang datang. Subjek ya. Ja'a berarti partikel. Kalau Joroba Muhammad Salban, ini Joroba fiilnya, Muhammadun pelakunya. Kalau Salban adalah objek. Lanjut, saya paham ya. Jadi apa? Ringkasnya apa? Kalau isim mu'rab itu apa? Yang bisa berubah harokat akhirnya. Yang bisa berubah harokat akhirnya dikarenakan namanya masuk amil pada kalimat itu. Ini apa? Bisa marfu, mansub dan majrur. Adapun kalau mabni dia itu apa? Harokatnya itu fatha. Paham ya? Berarti isim mabni sudah tertentu jumlahnya. Hah? Tidak banyak jumlahnya isim mabni. Sama, nanti ada pembagian isim mabni. Banyak. Tapi tidak sebanyak apa isim mu. Kalau isim mu'rab berarti bisa banyak sekali berarti itu. Ya. Hampir 10 bintang bisa. Jadi kalau enggak mabni nanti di sana mu'rab. Ada tentang pembahasan isim mabni sebentar lagi. Dan al-asma'ul mu'rabat wa'alamatu iqabiha. Ini isim-isim yang mu'rab. Pembahasan isim mu'rab ini. Dan tanda-tanda i'rabnya. Alamat. Jadi sebagai alamat i'rabnya. Yakni tanda alamat apa? Perubahannya. I'rab itu kan perubahannya. Al-asma, yakni isim-isim. Al-asma al-ismul mufrad, isim mufrad. Alamat i'rabnya apa? Waladun, marfu'un. Alamat marfu'nya apa dengan ini? Ad-dhammatu, alamat marfu'nya dengan dhamma. Isim mufrad, alamat marfu'nya apa dengan dhamma. Ingat-ingat ya. Kalau isim mufrad itu apa? Marfu'nya dengan dhamma. Waladun. Jadi apa? Isim mufrad yang marfu wa alamat raf'i dhamma. Dan alamat rafa'nya apa dengan dhamma. Kemudian waladan. Ini mansub waladan. Isim mufrad di sini apa? Mansub. Apa tanda mansubnya? Yakni dengan fathah. Dengan fathah. Alamat mansub dari isim mufrad adalah fathah. Kemudian walakin, isim mufrad walakin, yakni apa? Majrur. Ini dinamakan apa? Walakin majrur. Apa alamat majrurnya? Al tasqa. Ini alamat majrur dari walakin adalah isim mufrad walakin, ini tas tasqa. Ya, isim mufrad. Isim mufrad itu irabnya apa? Ada tiga, yakni marfu, mansub dan majrur. Semua nanti ada tiga semua. Jadi kalau namanya isim itu apa? Enggak terlepas dari tiga ini. Kalau enggak marfu apa? Mansub. Kalau enggak mansub, majrur. Jadi kalau isim mufrad nanti apa? Marfu. Marfu-nya apa dengan dhamma. Kemudian apa? Kalau mansub, mansubnya apa dengan fathah. Kalau majrur, maka majrurnya dengan kasrah. Ini isim mufrad. Kemudian yang kedua, isim mutsanna. Isim mutsanna. Marfu'nya dengan apa? Marfu'un dengan alif. Contohnya apa? Waladani. Waladani di sini apa? Mansub. Apa? Marfu. Marfu'nya dengan alif. Ini yang dinamakan apa? Niabatan alif. Alif dom. Jadi sebagai ganti dari dommah tadi. Waladani. Kemudian apa? Waladaini. Waladaini adalah mansubun. Walamatun nasbihi dan alamat nasabnya itu apa? Dengan ya. Isim mutsanna mansubnya dengan ya. Ini beda dari isim mufrad. Isim mufrad apa tadi? Dengan fathah. Nah ini isim mutsanna dengan ya. Ini kaidahnya nanti dihafal ini. Kalau enggak hafal ini, enggak sah i'rab. Mansubkan dengan isim mutsanna dengan apa? Nah, kalau enggak hafal, maka kacau nanti jawabnya. Nah, karena itu Pak, ini mudah dihafal ini insyaallah mudah. Karena sudah di tingkat. Kalau antum menghafal di sini, Pak, susah di sini, enggak di tingkat sini. Jadi ya Pak, itu mutsanna apa? Mansubnya dengan ya. Kemudian waladaini isim mutsanna majrurun. Wala mabdu jarri apa? Al ya juga. Nah, alamat jarnya dengan ya isim mutsanna. Kemudian yang ketiga, jamul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim contohnya apa? Muslimuna. Muslimuna itu apa? Marfu'un. Muslimuna. Wa alamatun raf ini dan alamat rafa'nya apa? Dengan al-wawu. Niabatan amin. Anid dhamma. Ini dinamakan apa? Pengganti dari dhamma. Berarti ya, udah ada berapa pengganti dari dhamma? Ada dua. Alif dan wawu. Ini pengganti dari dhamma. Jadi marfu'nya isim jamak mudzakkar salim itu apa? Dengan wawu. Kemudian mansubnya muslimina dengan ya. Muslimina mansub wala matun nasbihi apa? Al ya. Sama dengan apa? Isim mutsanna mansubnya dengan ya. Kemudian apa? Muslimina majrur. Muslimin majrur. Majrur wala matun jarrihi apa? Dengan al ya. Muslimin itu apa? Alamat jarnya, alamat majrurnya dengan kasro, alamat khafat. Jadi majrur sama khafat itu sama. Dan apa kalimat, apa artinya majrur? Nanti sama dengan al khafat. Kalau antum paham dengan khafat, maka paham al majrur sama. Majrur, jar atau khafat, mahfud itu artinya artinya ini apa? Kasro. Ya, ini kalau secara istilah ya ini kasro atau pengganti dari kasro. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian jamul mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Muslimatun marfu'un wala matruf fi ad-dhammah. Sama makna kalim marfu'nya apa dengan dhammah. Kemudian muslimatin mansub wala matruf fi apa dengan al-kasrah. Dengan kasrah muslimat ini mansub dengan kasrah. Kemudian apa? Muslimatin jadi majrur. Majrur apa dengan kasrah juga. Muslimatin. Dan yang selanjutnya jam'u jam'u takdir. Izin jamak takdir. Auladun. Ini marfu'un wala matrufi dhamma sama dengan isim mufrad. Auladan mansub dengan apa? Fathah. Auladin dengan kasrah. Jadi jamak takdir itu apa? I'rabnya sama dengan isim mufrad dengan dhamma kalau marfu dan apa? Kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasrah. Sama kok. Nah, ini mudah sekali. Jamak takdir yang paling sama dengan isim mufrad. Kalau mana salim? Hah? Jamak mana salim? Jamak mana salim? Marfu'nya dengan dhamma. Sama, maksudnya dengan dhamma. Tapi apa? Mansubnya lah lain. Dengan ya. Dengan apa? Kasrah. Jamak mu'annats salim mansubnya apa dengan kasrah. Muslimatin lain toh. Kalau isim apa? Mufrad dengan apa? Fathah. Majrurnya dengan kasrah. Sama beda kan. Tuan tuh mana? Ada. Berarti jamak mu'annats salim mansubnya dengan kasrah. Dengan kasrah. Iya. Muslimatin mansubnya dengan kasrah. Nah, ini maksud itu kasrah sebagai pengganti. Pengganti dari fath. Fathah. Kasrah pengganti dari fathah. Pengganti dari fathah ada berapa sih, Kak? Hah? Ada dua. Kasrah dan ya yang sudah disebutkan. Muslimatin ini apa? Majrur isim jamak mu'annats salim dengan apa? Kasrah. Paham sini? Ada kalau jamak takdir sama dengan isim mufrad. Kemudian yang selanjutnya asmaul khamsah, isim asmaul khamsah. Marfu'nya dengan wawu. Contohnya apa? Abuka. Abuka di sini isim marfu'. Mansubnya apa? Marfu'nya apa? Dengan wawu. Ya batan ani dom. Jadi sebagai ganti dari dhamma. Ini wawu. Dengan wawu. Kemudian mansub abaka. Abaka mansubun. Wala mansubun di al alif. Asmaul khamsah tanda mansubnya dengan alif. Bisa paham gini? Sampai insya Allah semak. Ini aja. Abaka mansub. Mansubnya apa dengan alif. Kemudian abika. Abi majrur dengan apa? Majrurnya dengan al-ya. Ini asmaul khamsah. Asmaul khamsah apa? Marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, dan majrurnya dengan al-ya. Kemudian isim maksur. Isim maksur ya, ini apa? Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah al-fata. Dhammah yang muqaddarah, tidak kelihatan, disembunyikan. Dhammahnya itu apa? Disembunyikan. Al-fata aslinya apa? Al-fata'u. Aslinya al-fata'u. Ini asli dari isim maksur al-fata'u. Anda marfu'nya apa? Dengan dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan. Kemudian mansubnya dengan apa? Al-fata. Mansub dengan fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi juga. Maksudnya sama dengan fathah muqaddarah. Ini kalau isim mat maksud. Kemudian majrur ya al-fathah kasrah muqaddarah. Kasrah yang disembunyikan juga. Dan selanjutnya al-ismul manqul, isim manqul. Contohnya al-qadi marfuun wa la matrufi dhammah muqaddarah, sama muqaddarah seperti isim mat maksud. Muqaddarah itu artinya bahtar tersembunyi, yakni ditakdirkan. Artinya apa? Sama dhammah Al-Qadiyu, Al-Qadiyu memang dari lisan Arabnya terkenal. Jadi orang Arab itu kalau membaca isim manqul atau maqsur itu apa? Yang rofa maka i, yang tak disebut tarifu gitu. Tidak lain dengan apa? Isim mufrad. Kalau mereka menyebutkan isim mufrad maka langsung Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun, Zohir. Dan kalau isim manqul atau maqsur mereka mengatakan apa? Al-Fatah. Tidak mau dia mereka mengatakan Al-Fatahu. Karena apa? Mungkin mereka kesulitan atau Al-Ta'adun memiliki hudud itu sulit. Itu satu Al-Fatahu. Mereka sebutin mungkin kluh. Ini domah mufat darah maqsur dan isim manqul domah mufat darah. Kemudian al-qadiyah ini mansub wala sunat fihi apa al-fathah zahirah. Jadi isim manqul itu adalah tanda mansubnya dengan fathah yang jelas nampak zahir. Sebagaimana apa isim mufrad zahir fathah. Kemudian al-qadi majrur wala majrur fihi apa al kasrah muqaddarah al-qadiyyi artinya al-qadiyyi muqaddarah di sini disembunyikan. Bisa dipahami? Dan al-ismul ladzi la yansurif isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Al-a'isatu a'isah alamat marfu'nya dengan dhamma. Kemudian a'isata maksudnya apa dengan fathah. Kemudian a'isata majrurnya dengan fathah niabatan alil kasri. Ini majrurnya dengan apa? A'isata majrur wala matujarri al kas al fathah niabatan alil kasri. Nah, mengganti dari kasri. A'isah itu apa? Majrur. Alamat majrurnya apa? Dengan fathah pengganti dari nasr. Pengganti dari dhamma di sini ada berapa? Al-alif, al-wawu, kemudian apa? Sudah habis ya. Hanya ada dua. Pengganti dari dhamma ada dua, alif dan wawu. Kemudian pengganti dari fathah apa aja? Al-ya, al-kasrah dan alif. Ada tiga. Pengganti dari fathah ada tiga. Kemudian alif. Itu pada asmaul khamsah. Kemudian yang pengganti dari kasrah ada berapa? Ada dua. Jadi alif dan fathah. Ini pengganti dari kasrah. Kalau alif itu apa? Pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa? Pada asmaul khamsah. Ini yang majrur penggantinya dari Ya, ya. Pada isim musanna, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa. Kemudian yang pengganti dari kasrah, apa? Pengganti dari fathah adalah pada hanya pada isim alladzi la yansarif yang tidak bisa di fathah. Tidak bisa di tanwin, tidak bisa di tanwin. Kemudian pengganti dari isim mansub yang ya pada apa? Pada isim musanad dan jamak mudzakkar salim. Kemudian pengganti yang dari alif adalah hanya pada isim asmaul khamsah. Ini pengganti dari alif yang fathah. Fathah apa? Alif pengganti dari fathah hanya pada isim asmaul khamsah. Kemudian yang marfu al-alif sebagai pengganti dari jamak hanya pada isim mutsanna. Kemudian wawu sebagai pengganti dari jamak, yakni menempati dua kedudukan, yakni apa? Isim jamak mudzakkar salim dan apa? Asmaul asmaul khamsah. Pengganti dari jamak al-wawu pengganti dari jamak, yakni pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Paham sini? Nah. Insyaallah bila huna satu as kepada anak Allah. Sebelumnya ini kan kalimat ada dibagi-bagi menjadi isim, fi'il dan huruf. Itu kenapa kita harus tahu sebelumnya? Kan kita kalau ada kalimat kita harus tentukan dulu apakah ini termasuk isim, termasuk fi'il atau huruf. Kenapa demikian? Apa itu tujuannya? Ya tujuannya biar kita ngerti aja, biar bisa mengartikan kalimat tersebut dengan benar. Nah, kalimat itu kan tidak terlepas dari tiga ya, isim, fi'il atau huruf. Jadi kalau nanti ada kalimat isim misalnya, terus kamu artikan fi'il kan salah artinya. Fi'il dengan isim artinya nanti berbeda. Contohnya, kataba yaktubu katban. Nah, fiilnya apa? Kataba, telah menulis. Kemudian apa? Isimnya apa? Katban. Katban ini isim. Antum antum artikan katban telah menulis kan asu artinya. Ah, katbannya apa? Artinya apa? Nah, penulisan. Nah, antum artikan telah menulis juga ada artinya. Enggak nyambung. Nah, itu tujuannya biar mengartikan itu kita apa? Sesuai makna dari kalimat. Jadi apa? Kalau ingin mengetahui kalimat ini apa, nanti itu ada tanda-tandanya. Isim itu apa, fiil itu apa, sudah dijelaskan. Nah, kalau dalam satu jumlah, nah, itu apa ada misalkan kalimat pertama itu isim. Nah, kemudian yang berikutnya itu pasti fiil misalnya gitu atau gimana? Atau bisa isim kemudian ya, fiil ya, lagi ada gitu. Ada yang itu juga. Ja'a Muhammad. Setelah datang ke Muhammad itu fiil. Ada juga Pak, ja'a Muhammadun ilal masjid. Ja'a fiil, Muhammadun isim, ila huruf. Berarti kalau kombinasinya itu enggak bisa ditentukan, enggak bisa. Jadi tergantung konteks hari. Setelah dia berdua. Nah. Jadi kalimat al-arabiyah itu hanya ada tiga, walaupun kitabnya sebel gimana, tetap namanya kalimat dan itu hanya sebagai tiga. Kalau enggak namanya isim, fi'il. Kalau enggak fi'il, kalau ada domir, apalagi domir berarti termasuk dari isim. Domir itu posisi dalam satu jumlah ya. Ini bukan jenis kalimat ya, kalau domir. jenis kalimat juga, jenis isim dia nanti maksudnya di isim. Huwa ya tetap dinamakan kalimat. Huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Huwa di sini apa? Di isim. Dia tetap dinamakan kalimat. Kalimat itu. Di dalam pembahasan isim di sini kok nggak ada dhamir misalnya? Nah itu kan isim mu'rab ya, kan isim ada dua, isim mabni dan mu'rab. Nah itu khusus pada isim yang mu'rab. Nah ada pun isim mabni nanti hanya tabi' ya, mengikuti isim yang mu'rab. Kalau isim mu'rab itu nanti tandanya marfu, itu kan kalau mu'rab kan jelas ya marfu. Ada pun kalau mabni nanti hanya tabi' mengikuti, tergantung dia amin yang menuntut isim mabni di sini. Kalau isim mabni ini ditutup sebagai fa'il sebagaimana isim mu'rab fa'il, maka dia di-i'rab apa? Dikatakan isim mabni apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi isim di sini apa? Menempati tempatnya rafa sebagai fa'il. I'rabnya. Jadi apa? Ada pun yang tentang isim yang di apa ada perubahan jelas nampak selain makhluk mansub itu hanya pada isim mu'rab. Kalau isim mabni itu nanti i'rabnya enggak bisa pakai makhluk mansub dan majrur, enggak berubah. Tapi apa dia nanti dikatakan apa fi mahalli, yakni fi itu apa di dalam, kalau aktif artikan sendiri ya di mahalli rafin, yakni menempati tempatnya, yakni menempati kedudukannya rafa. Kalau sebagai fa'il ya, contohnya kan kita tadi katakan sebagai fa'il, tapi dia tidak mampu. Hah? Ya cuma menempati aja, menempati sebagai ganti, menempati tempatnya fa'il. Ja'a Muhammadun, artinya ja'a Muhammadun. Kemudian kita ingin ganti ja'a dua, maka kita katakan ja'a Muhammadun dua apa? Ja'a dua. Dua di sini apa? Fi mahalli rafin. Dia menempati tempatnya mahfu. Itu boleh nomor juga? Iya, tetap nomor. Fi mahalli. Nah, semua domain itu isim mabni. Semua domain adalah mabni. Nanti insya Allah tentang pembahasan isim mabni kita bahas. Eh, tidak ada yang lain? Nanti kalau mungkin bukti dari kalimat ini nanti mungkin-mungkinnya nanti bisa digunakan sebagai apa nanti. Ya, insya Allah nanti kalau tentang marfu', marfu', isim yang marfu' itu tadi apa? Ada enam kan. Jadi imma kalanya marfu'nya dia sebagai fa'il, atau marfu'nya dengan naibul fa'il, atau marfu'nya dengan mubtada atau khobar, atau dia sebagai isim kana atau khobar inna, atau yang lainnya. Itu dengan jenis yang marfu', ada enam. Kalau yang mansub nanti ada 12. Hubungannya tergantung pertanyaan terhadap jumlah. Nah, tergantung amil apa? Amil yang menuntut dia. Kalau nanti amil yang menuntut dia marfu sebagai isimnya kana, maka apa? Dia marfu sebagai isim kana. Tentang marfu'at nanti insyaallah dibahas. Cuma di situ kan apa? Hanya penggambaran. Kalau isim mufrad maksudnya dengan apa? Itu jalannya. Untuk kedudukannya nanti ada enam. Isim mufrad itu nanti kedudukannya apa? Bisa antum pilih. Kalau pas di kalimat gitu ya. Nah, ada isim mufrad. Ja'a Muhammadun gitu. Muhammadun ini marfu gitu. Tapi antum pilih kedudukannya sebagai apa dia? Menempati tempatnya apa? Amilnya ini menuntut apa? Ima menuntut fa'il atau naibul fa'il atau isimnya kana atau khobarnya inna. nanti antum itu ada 6 mungkin yang marfu itu ada. Fungsinya itu. Fungsi dari isim mufrad itu nanti amin itu menuntut dia ada 6 keadaan. Tinggal pilih. Jadi di makalahnya isim mufrad sebagai fa'il, di makalahnya juga isim mufrad tersebut sebagai naibul fa'il atau yang lainnya. Itu isim mufrad. Biasa masih bersama semua yang nanti kena 6 itu. Kalau menduduki tempatnya fa'il apa marfu, maka dia mesti kena itu. Kalau bawahnya suruh milih 6 itu antum sendiri. Kalau marfu antum alasan harus bisa pilih di era antum. Dari awal sampai akhir saling berkaitan. Apa yang kita jelaskan kemarin-kemarin itu tetap berkaitan dengan yang akan kita pelajari itu. Jadi kalau antum lupa nanti mukrof, apa itu mukrof, nah, di akhir-akhir sudah tahu mukrof, itu sudah kacau lagi, sudah tidak paham terus. Jadi harus mukrofnya. Kalau bisa dihafal itu. Kalau saya ini akar, insya Allah sudah baca kitab. Kalau aku mantap pahaminya, ya valid. Banyak bacanya, si mufrad itu makhluknya, maksudnya dengan apa, makhluknya dengan apa, itu langsung hafalin. Itu kan faedah. Si mufrad makhluknya dengan doma. Ini faedah, maksudnya dengan doma. Itu orang Arab. Oh, orang tidak belajar nahwa tentang ini kenapa ini masuk atau masuk? Itu mereka jawabnya apa ini? Apa itu masuk? Itu lari jalan. Itu orang yang tidak ngerti ilmu nahwu. Orang yang lancar ngomong bahasa Arab belum tentu bisa i'rab. Belum tentu bisa. Oh ini sebagai fa'il ini i'rabnya masuk ini belum tentu bisa dia. Nah, ya, kadang salah-salah kalau enggak tahu. Tapi al-ghalib ya hanya benar. Karena sudah terbiasa. Jadi sebenarnya orang Arab itu dia ngomong lancar bahasa Arab. Kalau ditanyain, ini isim apa? Enggak tahu isim mufrad, isim jamak, enggak tahu ya. Kalau enggak saja. Nah, memang sudah bahasa mereka dari kecil. Jadi orang Arab itu butuh dasar nahwu juga untuk memahami apa Alkitab dan Sunnah. Enggak belajar ya kasus kasus. Diartikan apa ini? Isim atau fi'il? Diartikan isim diartikan fi'il ya salah. Ya. Kita cari lagi. Nah, kalau emak, bapak mau diambil sesuatu dari mana? Kita cari lagi.